السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، تقدير الله، كرونيا الله، hingga kita pada siang hari ini berada dalam satu majelis, majelis dengan penuh harapan agar kita tidak putus hubungan dengan salaf kita, majelis yang dapat menyambung hubungan kita dengan mereka para aulia Allah, majelis yang kita harapkan menjadi bekal kita besok di akhirat hingga kita bisa bertemu mereka di mahsyar dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Majlis semacam inilah yang selalu dipesan oleh salafuna salih, mereka para aulia Allah, bahkan Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad manusia yang sangat peduli kepada kita, berpesan kepada kita, sempatkan dari waktumu, sempatkan dari kegiatanmu, sempat pun dari pekerjaanmu. Kalau di sana ada satu majelis yang menjadikan kau ingat kembali kepada Allah, ingat kembali apa yang harus kita lakukan sewaktu kita berada di dunia, hadirlah. Dan itulah yang dikategorikan sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu taman dari taman surga. Di tempat inilah tadi kita mendengar, seringkali dikaji kitab Ihya Ulumuddin, berapa orang soleh, berapa wali berada di tempat ini. Dan sekarang kita berusaha duduk di tempat itu sehingga kita menyambung dengan mereka. Amin ya Allah. Jangan dianggap tempat di mana di situ sudah diduduki para wali orang soleh mengandung arti yang sangat besar. Berapa banyak orang soleh mencari tempatnya para wali di rumahnya, di tempatnya, dan disitulah dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ziarah ke tempat wali di rumahnya lebih afdal daripada kau ziarah di kuburannya, karena di tempat itulah kau bermunajat, di tempat itulah wali itu kontak kepada Allah. Dan ini tidak mengherankan, Quran sudah menjelaskan semacam ini. Lihatlah Allah tegaskan dalam Al-Quran, menceritakan Nabi Allah Zakaria, hunalika da'a. Kenapa hunalika? Di sana, di situ tempat munajatnya Siti Maryam. Berdoa kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka di tempat itulah berdoa minta kepada Allah. Bahkan bisa-bisa insya Allah sewaktu kita menghadiri majlis yang orang-orang soleh, para wali Allah, mungkin Niat kita kurang beres. Tujuan kita kurang benar. Ketahuilah, akan tetap bermanfaat. Seorang murabi, rentenir, datang ke majlisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Tadi sebutkan nasabnya dari sisi ibu nyambung. Datang. Untuk apa dia datang ke tempat itu? Mau hadir pengajiannya? Mau nuntut ilmu? Tidak. Karena ada salah satu dari mereka hutang sama orang ini. Dan orang ini murabi, ahli riba, rentenir. Tidak bayar. Sudah janji lagi tidak bayar. Didatangi rumahnya, ditanya di mana dia. Sedang hadir di majlisnya Habib Hasan bin Saleh. Pergi orang itu ke sana. Duduk di situ. Dengarkan di situ. Berada di tempat itu. Tapi tujuannya mau nagih orang itu. Tahu-tahu dia pulang dari majlis itu. Kembali. Dan dia menangis. Bertobat. Dipanggil salah satu muridnya Al-Habib Hasan bin Saleh untuk ke rumahnya. Dan dia katakan, tolong bersihkan aku dari semua macam bentuk riba. Aku bertobat. Aku tidak mau makan yang haram. Sekalipun sedikit hartaku yang halal, aku akan terima. Yang haram keluarkan dari aku. Dihitung selama satu minggu orang itu menghitungnya. Setelah kembali ke majlisnya Habib Hasan bin Saleh, si murid itu ditanya, Aina al-Makrubah, kemana kau pergi? Satu minggu kau tidak datang pengajian? Apa yang kau lakukan? Habib Hasan menanyakan, dan Habib Hasan sudah tahu. Dia mengatakan, ya Habib, tahu pada minggu kemarin ada satu ajnabi orang lain, bukan orang majlis kita, datang. Dia itu murabi. Dia itu rentenir. Dia itu datang untuk menagih. Tapi dia duduk di majlis antum dan pulang manggil saya. Dia bertobat, tidak mau lagi barang-barang yang haram. Tidak mau lagi yang tidak bukan miliknya. Dia minta dibersihkan. Habib Hasan bin Saleh mengatakan, kau tahu sebabnya? Ishwa ya Habib, apa itu? Lianahu hadir di majlisina. Karena dia hadir di majlis kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya muhawil al-ahwal. Hawil halana ila ahsanil hal. Ila halis salihin. Ila halis salaf. Amin ya Allah. Ini terus kita teruskan. Ini kesibukan dunia. Ini yang sepantasnya. Sibukkan waktumu di mana di sana ada majlis. Di mana di majlis itu insya Allah kita akan berubah. Sekalipun datang mungkin niatnya tidak baik. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah. Sewaktu Allah menanyakan kepada mereka yang berkumpul. Dari sekelompok umat Nabi Muhammad. Di mana yang lainnya sedang sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan kesenangan dunia. Sibuk dengan segala sesuatu yang melupakan kepada Allah. Didapati ada hamba-hamba Allah yang berzikir dan munajat. Dilaporkan oleh malaikat. Dan dijanjikan oleh Allah. Dengan dialog yang cukup panjang saya ringkas. Di antaranya Allah sebutkan. Bahwa mereka telah diampuni dosa-dosanya. Saksikanlah wahai malaikat. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Yang paling kita ngeri dosa. Berapa dosa yang kita lakukan wanahnu ghafilun. Enggak sadar. Dosa yang kita ketahui masih sangat sedikit. Dosa yang kita tidak sadar sangat-sangat banyak. Diampuni semacam ini, malaikat mendengarkan semacam itu melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku melihat mereka betul hadir, betul zikir, tapi banyak dari mereka yang hadirnya kurang ikhlas, ya Allah. Tidak semata-mata karenamu. Tidak tujuannya semata-mata ingin mendapatkan ridhamu. Allah sebutkan, humul qawm la yasqa bihim jalisuh. Itu satu kelompok, Siapa yang mau hadir bersama mereka tidak akan kecewa, ikut mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Allah. Ini doktrin dari umur-umur kita yang terus berjalan ini. Peninggalan salaf tinggal ini yang kita dapati. Kemana sekarang kita akan pergi? Majlis semacam inilah yang mengingatkan kita apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita yang sebentar ini, hanya beberapa tahun ini. Lihatlah orang-orang yang sudah sukses, lihatlah orang yang sudah selamat, apa kesibukannya sehingga menjadi kekasih Allah, sehingga kuburannya Raudhah min Riyadil Jannah, sehingga besok bersama Habibuna Muhammad. Itu contoh buat kita, doktrin buat kita. Berjalan terus ini umur, berjalan ini waktu, dan kita tidak sadar sekarang sudah berapa umur kita. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sayangi diri kita masing-masing. Bisakah aku besok kumpul dengan orang tuaku atau tidak? Bisakah aku diterima atau tidak? Bisakah aku dikumpulkan dengan mereka atau tidak? Jangan lagi kita, mereka salafun soleh yang sudah punya amal soleh pun menjerit, menangis kalau takut besok di akhirat tidak bareng dengan salafun soleh. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf, kita tahu bagaimana kebesarannya dan keagungannya. Al-Imam Al-Qutb dalam biografinya, didikan orang tuanya kepada Habib Abdul Ghadir sehingga menjadi besar, menjadi agung. Dikatakan oleh beliau, ayahku kalau berjalan ke satu majelis, pergi ke satu tempat, aku diajak dan aku berjalan di belakangnya, tapi selalu ayahku menengok ke belakang, melihat aku, ada aku atau tidak. Lagi-lagi dilihat, ini sedang bareng jalan. Kenapa dilakukan semacam itu? Ayahnya mengatakan, ya waladi, aku selalu meneropongmu, melihatmu. Aku takut kau pisah dengan aku. Pisah di sini, pisah besok di akhirat. Aku takut kau pisah dengan aku besok di akhirat. Pegang semacam ini. Jangan lagi Habib Abdul Ghadir Al-Imam Hasan Al-Sibit, cucu Habibuna Muhammad, Ibnu Fatimah Az-Zahra, ya Allah, Ibnu Imam Ali. Bagaimana sejarahnya sewaktu akan meninggal? Bagaimana sejarahnya? Ambil ibrah. Jangan bilang ana sayyid, ana habib, ana fulan, ana jaddi. Mereka terima aku atau tidak? Ngakui aku atau tidak? Jangan sampai kita ditolak, jangan sampai kita dimarahi, jangan sampai kita tidak diakui. Al-Imam Hasan menangis waktu akan meninggal. Murid-muridnya datang, ya Imam, apa yang kau tangisi? Kau sebentar lagi akan meninggal dan sebentar lagi kau akan bertemu dengan ibumu Fatimah Az-Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidina Hasan tambah menangis. Ya Imam, abukal Imam Ali akan menunggu kedatanganmu. Dia tambah menangis. Jaduka Habibuna Muhammad tambah menangis. Kenapa kau menangis wahai Imam? Tambah dahsyat nangisnya. Dan dia mengatakan dengan kata-kata, aku takut mereka tidak mau menerima aku. Aku takut tidak diakui. Dunia bukan main-main. Kita bukan jadi penonton, bukan jadi madahul kubur, hanya memuji orang-orang yang sudah di kuburan. Aina nahnu? Bagaimana kita? Bagaimana bisa bersambung? Bagaimana bisa diakui? Bagaimana bisa dibangkitkan bersama mereka? Tolong, sayangi diri kita masing-masing. Majlis semacam ini sisa daripada salafun saleh. Majlis-majlis ini yang tinggal kita pegangi. Alhamdulillah, aku bersyukur dapat hadir. Tadi malam saya dengar Habib Umar mengingatkan, ya Allah, alhamdulillah, kita cepat-cepat berangkat ke Bangil, insya Allah ikut dapat barakahnya. Malana illa barakatuhum. Punya amal apa kita? Punya perjuangan apa? Apa yang sudah dilakukan seperti mereka? Ya mulai, malas. diberikan kepada janda-janda masakin? Tidak. Semua ila butunana. Mikirkan hanya perut kita, rumah kita. Apa yang sudah kita lakukan wain ahlana galbu talib wa nahnu fiin? Mana di antara kita dan mereka para salafuna saleh tinggal rasa cinta hadir di majlisnya, insyaallah dapat madadnya, dan insyaallah besok dibangkitkan bersamanya. Amin ya Allah. Tolong doktrin diri kita. Perhatikan anak-anak kita. Gandeng, bawa, jangan pisahkan dari majlis-majlis ini. Jazallahu khair salafuna saleh. Mereka yang sudah membuat hal-hal semacam ini, majlis-majlis ini, adanya khol di sini, adanya khol di sini, ini tinggal kita ikuti. Sewaktu pergi, doktrin diri kita, aku mau hadir khalnya siapa? Habib Abu Bakar bin Hussein. Langsung dalam hatinya, Syailillah Habib Bakar bin Hussein, Syailillah Habib Bakar bin Hussein, Syailillah. Terus dia kontak kepada beliau. Kau hadir Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kau hadir Habib Ahmad bin Abdullah, kau hadir Habib Muhammad. Doktrin terus sehingga ada sirah antara kita dengan mereka. Man la taqarrab ila ahlil ma'rifah ma jarab. Habib Ali menegaskan semacam itu. Kau tidak mau dekat dengan para wali, jangan harapkan bisa dekat kepada Allah. Dunia bukan main-main. Sebentar lagi kita akan berangkat. Kuburan kita sudah menunggu kita. Kemana besok kita ditempatkan? Bersama siapa kita ditempatkan? Doktrin terus. Ajari anak-anak kita. Didik anak kita. Pelajari sejarah mereka. Sehingga tidak mengidolakan sesuatu. Kecuali ingin seperti siapa? Seperti mereka para waliullah. Tidak ingin-ingin jadi jenderal. Tidak ingin jadi menteri. Tidak konglomerat. Wala fulan, wala fulan. Aku ingin seperti fulan, jadi fulan. Ini. Pegang. InsyaAllah kalau ada doktrin semacam ini. Seperti yang kita lihat dari kitab-kitab salafun as-salih. Allah Allah fi tiba'i salaf. Lagi-lagi Allah Allah fi tiba'i salaf. Lagi-lagi diceritakan manakipulan. Metode ini tetap diterapkan. InsyaAllah. Tidak ada sayyid. Tidak ada habib. Tidak ada sunni. Keluar dari garisnya. Kenapa mereka keluar? Kenapa mereka sampai memilih tempat lain? Kosong. Kosong. Khalik. Tempatnya kosong. Diisi paham Syiah, jadi Syi'i. Diisi paham Wahabi, jadi Wahabi. Diisi sekuler, jadi sekuler. Tapi kalau sudah penuh. Bittiba'i salaf. Bimahatadi salaf. Biktida'i salaf. Selalu mengidolakan mereka. Cinta mereka. Lainnya kecil. Lainnya tidak ada artinya. Lainnya dibuang. Lainnya tidak mau diterima. Qad mallani salafi. Berapa perkataan semacam ini. Lihatlah. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Seorang kutub. Seorang waliullah. Didatangi oleh Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jilani? Didatangi dan mengatakan, aku akan berikan kepadamu sirku kepada. Apa kata Abdullah Haddad? Qad mallani al-Aidrus. Allahu Akbar. Qad mallani al-Aidrus. Aku sudah dipenuhi oleh salafku. Sayyidina al-Aidrus. Padahal yang datang Sultan al-Audiyah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini salafuna. Ini mereka. Bisanya kita tidak kurang hormat, kurang menghargai, kurang mengidolakan, kurang mencintai. Kosong. Kosong al-ma'rifat. Kosong tentang sejarah mereka. Kurang mengenal mereka. Kalau sudah kurang mengenal kepada mereka, lihatlah akhirnya apa yang terjadi pada diri kita. Masuk paham ini, masuk bawaan ini, masuk ajakan ini, bawa ke sana, bawa ke sini, karena dia tidak ada pegangan. Tapi kalau sudah ada asas, fondemen kita kuat, insyaallah tingkat berapapun rumah kita, kita tidak akan goyah rumah kita. Apapun yang datang kepada kita, kita tidak akan milih kecuali salafuna soleh. Semoga Allah bukakan hati kita. Semoga Allah sambungkan kita kepada salafuna soleh. Insya Allah tempat kita dapat merubah keadaan kita. Merubah keadaan kita. Merubah keadaan kita. Tambah hari tambah mengikuti jejak mereka. Tambah hari tambah mencintai mereka. Dan besok insya Allah diterima oleh mereka dan dikumpulkan oleh mereka. Allahumma rabbana fa'na bi barakatihim wahdina al-husna wa amitna wa amitna wa amitna wa mu'afati minal fitani hadha wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.